jatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbarul Qahhar. Alhamdulillahil Ghaffaris Sattar. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ummat al-islam wa ya hurras al-aqidah, usikum jami'a wa nafsi bittaqwa Allah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para pimpinan ormas Islam, segenap aktivis yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus untuk guru-guru kita yang telah dengan tekun, sabar, tanpa putus asa terus membina dan memimpin kita semua untuk menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita di tempat ini al-muhtarramun wal-muqarramun, Kiai Haji Abu Muhammad Jibril, Kiai Haji Muhammad Al-Khattad, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Kiai Haji Misbahul Anam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini juga ada para habaib yang hadir bersama kita, ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dan sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ikhtiram kita kepada para pimpinan kita. Sekali lagi kita doakan agar segenap para guru-guru kita mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah, diberkahi setiap langkah perjuangannya, diberikan kemenangan dalam setiap langkahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus serta istimewa, salam penghormatan ini kita sampaikan kepada keluarga besar Az-Zikra, khususnya untuk guru kita, pimpinan daripada majelis Az-Zikra ini, Al-Muhtaram Al-Muqarram Al-Ustadz Al-Mubarak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Hafidahullahu Ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kira, mau'idah demi mau'idah telah sama kita dengar, nasihat demi nasihat telah sama kita dapat, untayan yang penuh dengan hikmah telah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sampaikan kepada kita akan menjadi penyebab datangnya ridha Allah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, yang pertama, bahwa yang hak dan yang batil akan selalu berhadap-hadapan sampai hari kiamat. Bahwa antara yang hak dan yang batil tidak akan pernah ada perdamaian sampai hari kiamat, saudara. Antara yang hak dengan yang batil akan selalu saling mencari cara untuk saling menjatuhkan, untuk saling mengalahkan, untuk saling menguasai. Mimpi di siang bolong kalau kita ingin membuat hak dan batil hidup berdamping-dampingan, saudara. Betul. Maka itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Tegas Allah nyatakan, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, ja'al haq, telah datang yang hak, wa zahaqal batil, maka sirnalah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Saudara, untuk memahami ayat ini, jangan hanya mengambil penggalan akhir. Jangan hanya mengambil innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna, sehingga dijadikan alasan oleh sementara orang untuk tidak bangkit berjuang melawan kebatilan, saudara. Tatkala mereka diajak untuk memerangi kebatilan, apa jawab mereka? Tidak usah repot-repot memerangi kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Itu sudah janji Allah, kata dia. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan untuk memutarbalikkan ayat. Ayat ini, saudara, tidak boleh dijadikan alasan untuk duduk berpangku tangan, membiarkan kebatilan merajalela di hadapan kita. Haram. Tapi bacalah secara utuh. Allah menyatakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Datang yang hak, lenyap yang batil. Datang yang hak, hilang yang batil. Artinya, kelenyapan kebatilan, sirnanya kebatilan, lenyapnya kebatilan, hilangnya kebatilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya yang hak, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong, kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Takbir. Dulu ada seorang Namrud datang dengan kebatilan. Kemudian Allah utus manusia yang mulia, yang dicintai oleh Allah, membawa yang hak untuk melawan kebatilan Namrud. Dialah Khalilullah Ibrahim alaihis. Namrud datang membawa yang batil, Ibrahim datang membawa yang hak. Terjadi pergumulan antara yang hak dengan yang batil. Dan sesuai dengan yang sudah menjadi janji Allah, di mana yang hak sudah datang, pasti kebatilan akan sirna. Oleh karena itu akhirnya kebatilan Namrud disirnakan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Tatkala Ibrahim datang memperjuangkan untuk menegakkan yang hak. Berlalu masa Nabi Ibrahim alaihissalam, datang lagi seorang manusia durjana yang sombong dan angkuh, merasa diri perkasa, memiliki harta benda berlimpah, kekuasaan yang luar biasa, pasukan bala tentara yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Apa Allah biarkan? Tidak. Allah utus nabinya, Allah utus rasulnya untuk datang. akan membawa yang hak melawan kebatilan manusia durjana tadi, saudara. Siapa manusia durjana yang mengaku Tuhan tersebut? Fir'aun. Siapa nabi yang diutus untuk melawan Fir'aun? Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun datang membawa yang batil, Musa datang membawa yang hak. Terjadi pertempuran antara hak dan batil sesuai dengan janji Allah. Akhirnya kebatilan Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan yang dalam, bersama pasukannya, bersama kekuatannya, bersama harta bendanya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan janjinya. Kalau yang hak dan batil sudah berhadapan, pasti yang batil akan sirna, saudara. Kemudian tibalah di zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang membawa yang hak. Kenapa? Karena ketika itu masyarakat jahiliyah membawa aneka ragam kebatilan. Penyembahan terhadap berhala, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, minuman keras, judi, zina, aneka ragam kebejatan moral, kemusyrikan, kejahatan, kedurjanaan, semua kebatilan ada di zaman jahiliyah, saudara. Diutus oleh Allah nabinya, kekasihnya, membawa yang hak. Kafir Quraisy membawa yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa yang hak. Terjadi pergumulan, terjadi pertempuran antara yang hak dan batil, dan akhirnya Allah memenangkan yang hak dan menghancurkan kebatilan kafir Quraisy. Ibadallah, alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan itu semua? Artinya sudah merupakan sunnatullah. Kalau kita ingin kebatilan sirna, yang hak harus kita suarakan, yang hak harus kita tegakkan, yang hak harus kita laksanakan. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah, saudara. Jangan mimpi duduk berpangku tangan gak mau berjuang, kemudian dia katakan yang batil akan sirna begitu saja. Omong kosong, saudara. Tatkala Namrud datang membawa yang batil, Nabi Ibrahim gak duduk berpangku tangan di rumah. Padahal Nabi Ibrahim sendiri melawan Namrud yang punya kekuatan, saudara. Tatkala Fir'aun membawa kebatilan, Nabi Musa tidak duduk berpangku tangan di rumah. Bahkan sampai Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Tatkala datang membawa kebatilan, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya duduk di rumah. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami gak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Jadi jangan sholat malam dijadikan alasan. Jangan sibuk berzikir dan wirid dijadikan alasan. Jangan, saudara. Ada kemungkaran di sekitar kita yang tidak boleh dibiarkan. Kewajiban kita bersama untuk melawan itu semua. Semoga Allah memberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Bukan. Maka itu saya teringat tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, saudara, dengan mengatakan zakat itu sudah tidak menjadi kewajiban agama lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar mendapat protes dari sahabat setianya, juga sahabat setia Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya khalifata Rasulullah, wahai khalifahnya Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bagaimana kita memerangi mereka sementara mereka yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sementara mereka masih memberikan kesaksian, masih mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka masih menegakkan sholat, mereka masih puasa Ramadan. Kenapa kita perangi mereka? Singkat cerita, saudara, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan alasannya, tapi yang menarik adalah pada akhir apa beliau katakan? Beliau katakan, wallahi ya Umar, demi Allah hai Umar, andai kata aku hanya seorang diri, tetap aku akan perangi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Walaupun sendirian, saudara. Sayyidina Abu Bakar tidak peduli, karena beliau yakin ini adalah perjuangan yang hak, yang mereka harus dikembalikan kepada yang hak, tidak boleh kompromi dengan kebatilan. Makanya beliau katakan, walaupun aku sendiri ya Umar, walaupun satu Madinah gak ada yang ikut, aku sendirian perang, tetap aku perangi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Setelah Sayyidina Abu Bakar mengatakan sedemikian rupa, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak ada pilihan kecuali sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami taat ya Abu Bakr. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Lalu tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, apa beliau katakan? Laulah Abu Bakar, andai kata tidak ada Abu Bakar dulu, niscaya syariat zakat sudah hilang, tidak diamalkan orang. Masya Allah. Artinya di belakang hari, kemudian Sayyidina Umar mengakui bahwa kegigihan Abu Bakar di jalan yang benar, sikap Abu Bakar adalah benar, putusan Abu Bakar adalah benar, bahwa kebatilan tidak boleh diajak kompromi, kebatilan harus dilawan, kebatilan harus dimusnahkan, yang hak harus disuarakan dan diperjuangkan, saudara. Takbir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar begitu keras, bersikukuh, gigih, walaupun sendiri akan beliau lawan? Padahal yang namanya sendirian melawan musuh begitu banyak, di atas kertas kalkulasi ilmu perang tidak akan menang, saudara. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar tetap gigih? Jawabnya seperti yang saya katakan tadi, kewajiban kita berjuang bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan, menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Jadi kemenangan itu adalah minhatun ilahiyah, anugerah ilahi, saudara. Manakala kita sudah berjuang, manakala kita sudah menjalankan kewajiban dengan ikhlas karena Allah, enggak usah khawatir, kemenangan akan menjemput kita, saudara. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam ayat yang lain, faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu sekalian menolong Allah, membela Allah, memenangkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, saudara. Maka itu dalam perjuangan yang penting adalah, satu, laksanakan saja kewajiban kita dengan syarat ikhlas mencari ridha Allah. Soal menang kalah, serahkan saja kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kau sudah membulatkan tekad, maka tawakkallah, serahkan kepada Allah tentang hasilnya. Alhamdulillah. Nah, saudara, kalau begitu akhirnya saya ingin menyampaikan di sini, kami semua yang hadir di sini bangga dengan anak-anak muda kita yang hadir memenuhi masjid ini, yang tujuannya datang kemari bukan hanya sekedar untuk zikir dan doa, bukan hanya sekedar untuk mendengarkan tausiah, tapi niat kita datang kemari sekaligus untuk melihat sendiri, mengontrol, mengawasi, memastikan bahwa di gedung seberang sana sentral saudara, yaitu di Sentul International Convention Center, tidak diadakan acara Miss World. Yang mana kalau itu diadakan pada malam hari ini juga, kita sudah bulatkan tekad akan kita serbu, kita bubarkan saudara secara bersama-sama. Takbir, takbir, takbir, Allahu Akbar. Allah Maha tahu tentang kita punya niat, saudara. Niat kita semua sudah dicatat oleh Allah. Tapi jangan lupa ikhlaskan hanya untuk mencari ridha Allah. Terus ada yang mengatakan, kalau begitu apakah perjuangan berhenti sampai di sini? Tidak. Siapa bilang perjuangan berhenti sampai di sini, saudara? Forum umat Islam yang dimotori, saudara, oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab dan semua pimpinan ormas-ormas Islam sudah membuat laporan ke markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Kita sudah buat laporan dan pelapor kita sudah di BAP di Mabes Polri. Kita menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera memeriksa, menyidik, menangkap, menjebloskan ke penjara Hari Tanu dan gerombolannya, saudara. Takbir. Kenapa? Yang pertama, ada lebih dari 10 aturan dilanggar oleh panitia Miss World saat mereka melaksanakan Miss World di Indonesia, saudara. Ormas Islam melanggar satu aturan aja langsung ditangkap, saudara. Betul? Betul? FPI langgar satu aturan, ditangkap tidak? MMI langgar satu aturan, ditangkap tidak? Garis melanggar satu aturan, ditangkap tidak? Ormas Islam melanggar satu aturan saja diproses, ditangkap, dikriminalisasikan. Lalu kenapa Hari Tanu dan gerombolannya sudah melanggar lebih dari 10 aturan? Kenapa tidak ditangkap? Adil tidak? Adil tidak? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada yang bertanya, apanya yang mau dituntut? Kan dalam acara Miss World tidak ada bikini. Kan dalam acara Miss World tidak ada pornografi. Dan itu disiarkan oleh berbagai macam televisi. Berarti FUI tidak bisa melakukan penuntutan. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Panitia Miss World membuat website resmi di internet, www.missworld.com. Kalau kita buka tulis itu, akan tampil di layar monitor kita, yaitu website resmi Panitia Miss World 2013. Di situ ada pilihan mau buka apa. Oh, kita buka peserta, kontestan, tinggal diklik. keluar gambar para peserta Miss World, 130 peserta dari 130 negara. Gambarnya belum bikini, tapi setiap gambar bisa diklik lagi, saudara. Begitu setiap gambar diklik, maka akan muncul gambar bikini semua peserta Miss World 2013. Jadi kalau acara Miss World itu tidak berbikini, kenapa di website resmi panitia foto para peserta Miss World dengan bikini ditampilkan, saudara? Kita sudah download, kita sudah print out, sudah kita cetak, dan sudah kita kirim ke presiden, ke DPR, berbagai macam instansi. Ini semua adalah pornografi. Catat, dulu majalah Playboy kita tuntut, kita jebloskan ke penjara. Padahal foto bikini di website Miss World 2013 jauh lebih porno, lebih gorok daripada majalah Playboy yang pernah terbit di Indonesia, saudara. Jadi kalau pemilik Playboy bisa kita seret ke pengadilan, bisa kita jebloskan ke penjara, kenapa Hari Tanu harus tidak bisa? Takbir. Maka itu untuk Hari Tanu, kita sudah menyampaikan tuntutan dugaan pelanggaran terhadap KUHP pasal kesusilaan dan undang-undang pornografi serta undang-undang ITE, yang mana pornografi tersebut disebarluaskan lewat media elektronik. Masih ada tambahan satu pasal lagi, saudara. Pasal percobaan untuk menyuap Majelis Ulama Indonesia. Pasal korupsi. Kenapa bulan Juni secara resmi Hari Tanu mengirim surat dan ditandatangani sendiri dengan kop surat dari MMC Group, saudara? Untuk siapa? Untuk Majelis Ulama Indonesia. Isinya, Hari Tanu menawarkan setiap pondok pesantren di seluruh Indonesia yang berada di bawah binaan Majelis Ulama Indonesia akan diberikan satu set lengkap parabola Indovision, saudara. Nggak sampai di situ, berlangganan gratis seterusnya, saudara. Syaratnya agar MUI mau menjadi penasehat Miss World 2013. Saya mau tanya, ini penghinaan tidak? Pelecehan tidak? Hari Tanu, orang kafir, kurang ajar, dia mencoba untuk menyuap ulama kita, Majelis Ulama kita, biadab. Saya mau tanya sama yang hadir semua. Hari Tanu menawarkan, kalau MUI mau jadi penasehat Miss World, nanti dikasih parabola. Saya mau tanya, itu nyogok bukan? Nyuap bukan? Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Takbir. Ini juga suratnya sudah kita berikan ke Mabes Polri. Kita melaporkan, ini gak boleh dibiarkan, saudara. Semalam di TV panitia Miss World mengatakan yang menolak itu kan cuma segelintir orang, minoritas. Kutil babi. Yang minoritas itu ente, bukan kita, betul? Saya mau tanya, Hari Tanu itu Islam atau kafir? Islam atau kafir? Di Indonesia kafir itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas atau minoritas? Panitia pakai ngomong, yang nolak minoritas. Lu yang minoritas, bukan gua, betul? Yang menolak Miss World, MUI, NU, Muhammadiyah, semua ormas yang ada di FUI, saya tanya, banyak tidak? Mayoritas tidak? Hari Tanu mau pakai jurus kina mabok. Rame-rame kita lawan sama jurus kemplang babi. Siap kemplang babi? Siap kemplang babi? Siap kemplang babi? Takbir. Insyaallah. Alhamdulillah. Majelis Ulama Indonesia kita dilindungi Allah. Masih banyak orang-orang baik istiqomah. Mereka enggak rela disogok oleh si kafir hari tanung, saudara. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Siap tegakkan fatwa MUI? Siap. Siap bela MUI? Siap. Siap jaga MUI? Siap. Takbir. Allah. Insyaallah. Ini hari tanung masih belum berhenti, saudara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Abu Muhammad Jibril, hari tanu sudah menandatangani MOU dengan Julia Morley, pemilik daripada Miss World, saudara, untuk menggelar acara Miss World di Indonesia tahun 2013 dan 2015, saudara. Makanya tadi saya katakan, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Dan kita tidak akan pernah putus asa. Betul? Fa'idha farabta fansob. Kalau kau sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, sudah selesai melakukan suatu ibadah, berdiri tegak, kerjakan lagi yang lainnya, saudara. Jadi tidak ada kata berhenti dalam perjuangan, tidak ada kata berhenti di dalam menegakkan yang hak, tidak ada kata menyerah melawan segala macam kebatilan dan kedurjanaan. Betul? Betul. Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ganyang hari tanu? Ya. Siap ganyang hari tanu? Ya. Siap bubarkan miswat? Ya. Takbir. Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sebelum saya akhiri, betul tadi yang dikatakan orang tua kita, Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan, di mana beliau mengajak kita semua, kalau negara ini ingin beres, ingin benar, kita semua harus rebut kekuasaan. Sebab memang capek kalau begini terus, saudara. Sekarang Miss Wood diizinkan, besok jangan-jangan Miss Payudara diizinkan juga. Nanti ada Miss-Miss Jorok yang lainnya, saudara. Jadi sampai kapan maksiat ini dibiarkan? Jadi capek. Karena yang memimpin negeri ini orang yang tidak suka syariat. Karena yang duduk di DPR sana mayoritas tidak suka syariat. Karena mereka yang membuat undang-undang yang anti syariat. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, saudara, ya kita terus-menerus yang akan kecapean memperjuangkannya. Betul? Betul. Tapi kalau pemimpin negeri ini cinta syariat, DPR-nya cinta syariat, pejabatnya cinta syariat, maka besok syariat akan tegak di bumi Indonesia, saudara. Siap tegakkan syariat Islam. Siap tegakkan syariat Islam. Kalau syariat Islam tegak di Indonesia, Miss World nggak bakal ada, saudara. Betul. Betul. Betul. Liberal nggak bakal berani kurang ajar. Betul. Betul. Insya Allah. Ini gara-gara nggak pakai syariat, saudara. Liberal makin kurang ajar. Ahmadiyah makin merajalela. Yang ngaku nabi makin banyak, saudara. Coba lihat. Sampai tukang las ngaku nabi juga. Di Garut beberapa tahun yang lalu, saudara, tiga orang ngaku nabi sekaligus. Gak tanggung-tanggung. Orang Cirebon gak mau kalah, ngaku Tuhan. Ditangkap sama polisi, diperiksa, ditanya, kenapa kau ngaku Tuhan? Apa jawabnya? Habis bagaimana, Pak? Yang ngaku nabi udah kebanyakan. Saya mau tanya, ini negara kacau tidak? Kacau, kacau tidak? Kacau, kacau tidak? Kacau. Itulah Indonesia. Kalau pakai syariat begitu tidak? Ya. Kalau pakai syariat begitu tidak? Ya. Kalau pakai syariat satu orang ngaku nabi, hukum mati, selesai. Besok nggak ada yang berani ngaku nabi lagi. Betul? Hari tanu ngotot bikin miswut, hukum mati, selesai. Besok nggak ada yang berani niru hari tanu lagi. Betul? Maka itu saya tanya, syariat Islam indah tidak? Indah. Indah tidak? Indah. Siap tegakkan syariat Islam? Ya. Kalau mau menegakkan syariat Islam, negara ini harus kita rebut, saudara. Dari sekarang, dari sekarang, dari sekarang. Rebut. Siap rebut negara? Ya. Caranya gampang, sesuai kemampuan. Ente pulang, besok jadi RT di kampung ente. Yang bisa jadi RW, jadi RW. Yang bisa jadi lurah, jadi lurah. Yang bisa jadi camat, jadi camat. Ambil itu kekuasaan. Walaupun sekedar jadi RT, saudara, begitu jadi RT bikin peraturan di RT kami tidak boleh ada minuman keras, titik. Betul. Lebih bagus RT ngelarang minuman keras daripada presiden yang diam saja. Siap rebut kekuasaan. Siap rebut kekuasaan. Rebut semua, dari mulai jabatan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai ke presiden, sampai ke DPR-nya, harus dikuasai oleh umat Islam sehingga negara tidak amburadul macam ini, saudara. Betul. Sebelum saya akhiri, karena sebentar lagi waktu Isya akan masuk dan kita akan sholat Isya bersama, saya mau tanya semua yang ada di sini, siap rebut negara? Siap tegakkan syariat Islam? Siap rebut DPR? Siap rebut presiden? Siap rebut semua kekuasaan? Takbir. Ingat, merebut kekuasaan bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, bukan untuk kelompok, tapi untuk menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Ikhlaskan niat bahwa kita hanya mencari ridha Allah dan Rasulnya, insya Allah. Nah, berarti saya mau tanya, kalau kita apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, umat Islam harus ngerti politik, betul tidak? Umat Islam harus menguasai politik, betul tidak? Umat Islam harus merebut negara, betul tidak? Siap belajar politik Islam? Siap mengkaji politik Islam? Siap maju untuk merebut negara ini? Takbir! Takbir! Nah baik, saudara, akhirnya sebagai oleh-oleh pulang ke rumah, saya mau kasih tahu, sebetulnya ratu dunia itu bukan Miss World, ratu dunia itu bukan Miss Universe, ratu dunia itu adalah Al-Mar'atus Shalihah. Nabi yang mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mataiha Al-Mar'atus Shalihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang shalihah. Jadi kalau Anda punya istri shalihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, setia kepada suaminya, bagus menjaga anaknya, saudara, itulah ratu dunia kita. Betul? Betul? Ini Miss World di Bali cuman larak lirik, lenggak lenggok, kental kentil, ketawa kesana ketawa kemari, cuman lambai lambai tangan, topeng monyet juga bisa. Betul? Betul? Saya tanya, tuh topeng monyet bisa gak larak lirik? Bisa gak lenggak lenggok? Bisa gak melambaikan tangan? Apa bedanya Miss World? Cuman ada yang topeng monyet gak bisa bikin sambal, ngulek buat takinya, nyuci, ngepel, gak bisa topeng monyet. Betul? Betul? Tapi kalau istri kita di rumah bisa tidak? Bisa nyuci baju? Bisa bersihin kamar mandi? Bisa diamin bayi? Bisa nyusuin bayi? Bisa ngulek? Bisa neriska? Berarti bagus tidak? Itu ratu dunia. Coba Miss World tanya, lu bisa ngulek gak? Boro-boro ngulek. Lihat ulekan aja gak pernah. Maka itu berarti ratu dunia siapa? Al-Mar'atus. Al-Mar'atus. Kita jaga ratu-ratu dunia di rumah kita. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk diperlombakan. Tapi untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau pulang ke rumah ngomong sama orang kampung begitu, orang kampung cepat paham. Kalau cuman lenggak-lenggok, larak, lirik, kental-kentil, liatin puser, monyet bisa. Kalau ukuran modern itu telanjang, monyet itu makhluk paling modern. Karena monyet gak kenal pakaian. Betul? Betul? Ukuran modern bukan telanjang, saudara. Ukuran menjadi ratu bukan pamer aurat. Tapi ukuran menjadi ratu dunia adalah Al-Mar'atus Shalihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, setia kepada suami, bagus mendidik anaknya, menjaga rumah tangganya. Itulah ratu dunia kita semua. Betul? Takbir. Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, saudara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini dicatat oleh Allah. Amin. Menjadi bagian jihad kita yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Habis ini kita sholat isya berjamaah. Jangan ada yang pulang dulu sebelum diizinkan pulang oleh koordinator lapangan, oleh pimpinan daripada aksi ini. Betul? Betul? Kalau sudah diumumkan untuk pulang, baru kita pulang, kita bubar dengan tertib, aman, damai, kondusif. Tunjukkan kalau kita berakhlakul karimah. Setuju? Setuju? Nah, tapi kalau tahu-tahu panitia mengumumkan, saudara, di depan ada miswat lagi digelar, jadi pulang tidak? Jadi pulang tidak? Siap serbu? Siap bakar? Siap serang? Siap perang? Takbir! Dan jangan takut, Allah meridhoi kita. Kemarin Bali kena gempa 5,4 skala Richter. Mungkin karena doa kita kurang kuat, jadi gempanya masih rendah. Makanya doanya yang kuat, biar terbalik tuh pulau. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu tanda, insya Allah itu menjadi isyarat, yaitu bahwa Allah meridhoi perjuangan kita. Allah murka kepada apa yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Nah, jadi sekali lagi selesai ini kita sholat isya. Bagi mereka yang belum melaksanakan sholat isya, bagi mereka yang sudah jamak tadi bisa mundur ke belakang. Tapi jangan pulang sebelum diumumkan oleh panitia. Nanti begitu panitia mengumumkan, saudara, maka nanti akan kita dengar suara-suara ledakan di sekitar ini, saudara, sebagai tanda bahwa kita siap perang kapan saja terhadap kebatilan. Amin. Takbir. Takbir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baru dibilangin udah pada berdiri, pulang duduk dulu. Duduk dulu, belum selesai acaranya. Tolong duduk dulu, jangan pulang dulu, insya Allah. Pasti ada acara lain. Saya nggak akan tanggung, ya. Kami nggak akan tanggung kalau Anda pulang semua kemudian petasan mendak kena Anda. Saya nggak akan tanggung, ya. Jadi karena di sekitar kita ini, insya Allah akan ada ledakan, ya. Mudah-mudahan, jangan pulang dulu. Karena insya Allah masih ada di sini kita semua, saudara sekalian. Pertama, bahwa miswut yang diadakan finalnya pada hari ini di Nusa Dua Bali, itu sampai detik ini kita telah bertanya kemana-mana, tidak tahu di mana tempatnya diadakan. Jadi mereka mengadakannya secara tertutup, takut diserbu oleh orang Islam katanya. Dan sampai hari ini kita belum mendengar pula di mana mereka mengadakannya. Cuman tadi ada pemberitaan di salah satu stasiun televisi bahwa sekitar kurang lebih ratusan polisi berjaga-jaga cuman di Nusa Dua Bali. Cuman Nusa Dua Balinya yang mana tempatnya itu enggak ngerti. Jadi polisinya juga bingung, di mana tempatnya? Dijaganya di mana? Tempatnya di mana? Jadi kecelek juga polisinya ini. Ya. Tapi alhamdulillah kita hadir di sini, subhanallah. Dengan memenuhi masjid ini berarti apa? Bahwa yang mendukung miswat itu lebih sedikit daripada yang menolak. Takbir! Takbir! Takbir! Oleh karena itu insya Allah, kata Habib tadi, perjuangan kita belum selesai. Ya, perjuangan kita belum selesai karena kita masih untuk kemudian menindaklanjuti daripada laporan yang sudah dibuat oleh Forum Umat Islam melaporkan Ari Tanu. Dan insya Allah kita siap untuk jaga laporan kita ini. Kita siap untuk kawal laporan kita sampai Ari Tanu ditangkap. Ah, kalau begitu takbir. Yang jelas insya Allah kita akan membela negara Republik Indonesia bersyariah. Dan insya Allah kita siap untuk merebut kekuasaan di tangan orang-orang Islam. Siap bahwasanya kita ini dipimpin oleh orang-orang yang bersyariat. Kalau begitu takbir. Kita siap Habib Rizik menjadi calon pemimpin presiden syariat. Kita mendukung kalau Ustaz Muhammad Abu Jabir siap menjadi calon juga. Oleh karena itu kita takbir. Siap untuk bela syariat. Siap untuk menjaga kedamaian Islam. Siap mati di jalan Allah. Maka jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Insya Allah setelah sholat isya nanti, insya Allah Setelah sholat isya, sebelum itu ada bunyi ledakan di kiri kanan kita, jangan bergerak dulu. Karena takut-takut nanti ada satu petasan yang mental. Nah, nanti diberitain sama televisi, tuh lihat orang Islam pingsan gara-gara kena petasan. Nah, maka dari itu insya Allah, ya, kita akan tunggu nanti instruksi berikutnya. Apa yang akan kita lakukan berikutnya? Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kami hari ini tidak memperkirakan bahwa jumlah jamaah yang hadir begitu luar biasa dan sangat antusias. Dan insya Allah, walaupun hari ini kita tidak jadi perang, walaupun hari ini kita tidak jadi mengabrak-abrik, insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan kita bahwa insya Allah perjuangan kita bukan untuk menang, tapi untuk terus berjuang, berjihad di jalan Allah. Demikianlah, insya Allah setelah sholat isya selesai nanti, bisa balik tempatnya masing-masing, dan sebelum ada ledakan nanti, jangan balik dulu. Ya, mudah-mudahan.